ya. Wallahu a'lamu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Allah lebih berilmu, lebih tahu, dan salawat Allah atas Nabi Muhammad dan atas keluarga beliau dan atas para sahabat beliau, dan salam Allah kepada beliau-beliau semua. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, khatama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala risalatahu hadhihi, bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab khatama, menutup tulisan beliau ini, biraddil ilmi ilallah, dengan mengembalikan ilmu kepada Allah. Ini adab sopan santun, dengan mengembalikan ilmu kepada Allah azza wa jalla. Juga wassalat wassalati wassalami ala nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menutup kitabnya dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza intahatil usulut tsalatsa, dengan penutupan ini berakhirlah sampai di sini keterangan tentang al usulut tsalatsa wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang berkaitan dengannya. Fa nas'alullah ta'ala ayuthiba mu'allifaha, kita memohon pada Allah semoga Allah memberi pahala kepada pengarangnya, ahsana thawabin, dengan sebaik-baik pahala, wa ayaj'ala lana nasiban min ajriha wa thawabiha, dan kita memohon agar Allah menjadikan bagi kita bagian daripada pahala dan ganjarannya, wa ayajma'ana wa iyyahu fi dari karamatih, dan kita memohon agar Allah mengumpulkan kita beserta beliau di negeri kemuliaan Allah, yaitu akhirat. Innahu jawadun karimun, sungguhnya dia Allah maha penderma dan maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad.